dengan satu orang saksi. Artinya dalam masuknya bulan Ramadan ya, itu ditetapkan cukup dengan satu saksi ya, yang adil terpercaya yang telah melihat hilal. Satu orang sudah cukup ya. Adapun keluarnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal ya, untuk menandakan selesainya puasa Ramadan harus dengan dua orang saksi. Li'annahu thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Karena telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua orang saksi yang melihat hilal ya, maka berpuasalah, wa aftiru dan berbukalah, yaitu berpuasalah yaitu masuknya bulan Ramadan, wa aftiru berbukalah yaitu masuknya bulan Syawal. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua orang saksi. Apabila ada dua orang saksi yang telah menyaksikan hilal, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara nas bis siyam bi syahadati ibni Umar radhiyallahu taala anhuma wa bi syahadati a'rabi wa lam yatlub syahidan akhar sallallahu alaihi wasallam. Namun telah sabit juga, telah datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau juga memerintahkan manusia atau pernah memerintahkan manusia untuk berpuasa karena satu saksi, yaitu persaksian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar telah melihat hilal, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Wa bi syahadati a'rabi, dan beliau juga pernah memerintahkan manusia untuk berpuasa karena satu saksi a'rabi, orang badui, orang pedalaman yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan telah melihat hilal. Maka berdasarkan satu saksi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Walam yatlub syahidan akhar sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak meminta saksi yang lain ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka berdasarkan riwayat-riwayat tadi ya, nah, masuknya dan keluarnya bulan ya, itu ditetapkan dengan dua orang saksi yang terpercaya atau lebih. Ini pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk masuknya saja ya, juga cukup dengan satu orang saksi. Nah, cukup dengan satu orang saksi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar tadi ya, bahwasannya Abdullah bin Umar menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau telah melihat hilal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta saksi yang lain. Bahkan beliau langsung memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasannya untuk masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu orang saksi yang terpercaya, adil terpercaya. Maka hendaknya penguasa atau pemerintah ya, ketika telah datang kepadanya satu orang saksi yang terpercaya telah melihat hilal ya, maka hendaklah dia memerintahkan manusia untuk berpuasa ya, karena cukup satu orang saksi ya, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Kemudian wal hikmah fi dzalik, hikmahnya kenapa ketika masuk ketika masuk bulan Ramadan cukup satu orang saksi, sedangkan ketika masuk bulan Syawal atau selesainya Ramadan harus dua orang saksi yang melihat hilal. Wal hikmatu fi dzalik wallahu a'lam al-ihtiyat lilladzina fid dukhul wal khuruj. Hikmahnya adalah wallahu a'lam untuk kehati-hatian ketika masuk bulan Ramadan atau ketika keluar dari bulan Ramadan. Nah, sehingga untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu orang saksi yang terpercaya yang telah melihat hilal. Adapun untuk keluarnya bulan Ramadan atau masuknya Syawal harus dua orang saksi yang terpercaya. Ini dalam rangka ihtiyaton, dalam rangka untuk kehati-hatian di dalam ibadah. Ya. Harus dua orang saksi ketika menetapkan selesainya Ramadan. Nah. Kama nassu ala dzalika ahlul ilmi, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh para ulama. Wa man ra'al hilala wahdahu fid dukhul aw al khuruj wa lam ya'mal bi syahadatihi. Adapun orang yang melihat hilal sendirian, ya, dan dia tidak menyampaikannya kepada penguasa atau pemerintah. Dia melihat hilal sendirian ketika masuknya Ramadan atau ketika keluarnya Ramadan. Maka kata Syekh, walam ya'mal bi syahadatihi, dia tidak boleh mengamalkan persaksiannya. Artinya dia tidak boleh berpuasa karena melihat hilal sendirian, ya, dan belum ditetapkan oleh penguasa, ya, karena dia tidak melapor kepada penguasa. Fa innahu yasumu ma'an nas, akan tetapi dia berpuasa dengan manusia, ya, walaupun dia telah melihat hilal. Wa yuftiru ma'an nas, dan selesai dari puasa pun bersama manusia, artinya berlebaran pun bersama dengan manusia. Wa la ya'malu bi syahadati nafsihi fi asahi aqwali ahli al-ilm, dan dia tidak mengamalkan persaksian dirinya sendiri menurut pendapat para ulama yang paling sahih. Ini menunjukkan ada khilaf bagi orang yang melihat hilal sendirian. Sebagian para ulama berpendapat dia beramal dengan apa yang telah dia lihat, maka dia puasa kalau dia sudah melihat hilal. Ya. Dan dia berhenti dari puasa atau dari Ramadan ketika sudah melihat hilal Syawal. Nah. Hanya saja mereka yang berpendapat ini mengatakan dia puasanya sirron, puasanya secara sembunyi-sembunyi. Nah. Atau tidak di ketika masuk lebaran, ya, dia berbukanya secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Nah. Khaufan minal fitnah, karena khawatir fitnah. Dia buka sendiri, enggak puasa sendiri karena sudah melihat hilal sedangkan manusia masih berpuasa. Nah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan walaupun dia melihat hilal, nah, dia enggak boleh puasa, ya, dan tidak boleh berbuka, ya, yaitu selesai dari puasanya Ramadan sampai naam ditetapkan hal tersebut oleh penguasa. Sehingga orang seperti ini tidak beramal dengan persaksian dirinya sendiri. Nah, ini pendapat yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz di sini. Ya. Nah, jika seorang melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, kemudian dia melapor kepada penguasa, kemudian gak diterima persaksiannya, ya. Nah, apakah dia puasa atau tidak? Nah, khilaf tadi. Sebagian mengatakan dia tetap puasa walaupun persaksiannya gak diterima oleh penguasa. Nah, dan sebagian yang lain dia tidak berpuasa, tidak mengamalkan persaksian dirinya sendiri sampai ditetapkan oleh penguasa. Nah, artinya dia berpuasa bersama manusia dan berbuka bersama manusia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yaumu tuftirun wal adha yauma tudhahun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah hari kalian berpuasa. Itu hari manusia berpuasa. Sedangkan berbuka, yaitu berlebaran, adalah hari kalian berbuka. Nah, itu hari berlebarannya manusia. Sedangkan adha, hari berkurban, hari kurban adalah hari kalian menyembelih kurban, yaitu hari manusia menyembelih kurban. Wallahu waliyut taufik. Nah, nah. Kesimpulannya, ditetapkannya masuknya bulan Ramadan, ya, dan keluarnya bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal, ya, bukan dengan cara hisab. Nah, bukan dengan cara hisab, ya, karena cara hisab cara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa karena melihat hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berbukalah karena melihat hilal dan berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu iddata thalathin. Kalau terhalangi dari melihat hilal, maka sempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Nah, maka masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan harus dengan cara melihat hilal. Kemudian berapa orang saksi? Nah, adapun masuknya bulan cukup dengan satu orang saksi. Cukup dengan satu orang saksi. Adapun keluarnya bulan, ya, harus dengan dua orang saksi. Nah, masuknya bulan Ramadan cukup dengan satu orang saksi, dan keluarnya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal harus dengan dua orang saksi. Adapun orang yang melihat hilal sendirian, nah, maka Syekh di sini memilih pendapat, nah, bahwa orang yang melihat hilal sendirian dia tidak beramal dengan persaksian dirinya sendiri. Nah, dia tetap puasa bersama manusia dan berbuka bersama manusia. Kemudian as-su'alul khamis, pertanyaan yang kelima. Kaifa yasumun nas idza ikhtalafatil matali'? Bagaimana puasanya manusia apabila matla'nya berbeda? Ya. Apabila matla'nya berbeda. Wa hal yalzamu ahlul bilad al-ba'idah ka Amerika wa Australia wa an yasumu ala ru'yati ahli al-mamlakah? Apakah penduduk negeri yang jauh seperti Amerika, Australia, mereka berpuasa karena hilal yang dilihat oleh orang-orang yang ada di mamlakah, yaitu Saudi? li'annahum la yatarawawnal hilal, karena mereka yang di Amerika dan Australia tidak melihat hilal, sedangkan yang di Saudi melihat hilal. Baik. Inti pertanyaan ini adalah apa? Jika satu negeri sudah melihat hilal, apakah negeri-negeri yang lain juga beramal dengan negeri yang telah melihat hilal, ataukah masing-masing berdasarkan matlaknya masing-masing? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, as-sawab i'timadur ru'yah. Yang benar adalah bersandar kepada ru'yah, melihat hilal. Wa adamu i'tibari ikhtilafil matali' fi dzalik, dan tidak menganggap perbedaan matlak-matlak dalam masalah ini. Tidak menganggap perbedaan-perbedaan matlak dalam masalah ini. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi'timadir ru'yah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersandar kepada ru'yah. Walam yafsil fi dzalik, dan beliau tidak membedakan. Tidak membedakan negeri ini atau negeri itu, ya. Atau masing-masing negeri sesuai matlaknya. Wa dzalika fi masaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Yang demikian itu karena apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila kalian terhalangi dari melihat hilal karena hujan atau mendung dan lain sebagainya, maka sempurnakan bulan itu 30 hari. Muttafaqun 'ala sihhatihi, hadis ini disepakati kesahihannya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu hatta tarau al-hilal aw tukmilul iddah. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, hatta tarau al-hilal, atau menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Wala tuftiru hatta tarau al-hilal, dan jangan kalian berbuka berlebaran sampai kalian melihat hilal, aw tukmilul iddah, atau kalian menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Yaitu ketika tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsira, dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ini banyak. Wajibnya bersandar kepada hilal. Walam yushir sallallahu alaihi wasallam ila ikhtilafil matali'. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak mengisyaratkan kepada perbedaan-perbedaan matali', matlak-matlak. Wa huwa ya'lamu dzalik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut, ya. Yaitu beliau lebih mengetahui tentang perkara ini. Dan beliau tidak mengisyaratkan kepada adanya perbedaan matlak-matlak. Wa qad dhahaba jam'un min ahli al-'ilmi ila anna li kulli baladin ru'yatahu idza ikhtalafatil matali'. Berarti Syekh bin Baz rahimahullahu taala tidak berpendapat adanya perbedaan matlak. Baik. Artinya, ya, walaupun matlaknya sama, ya, kalau dia melihat hilal, ya, dia berpuasa. Ya. Atau matlaknya berbeda, ya, dan dia melihat hilal, ya, maka dia berpuasa. Baik negara ini atau negara itu, yang jelas, iktimadnya sandarannya kepada hilal. Bukan matlak-matlak. Kemudian Syekh menyebutkan pendapat yang lain, bahwasanya sebagian para ahlul ilmi berpendapat bahwa setiap negeri itu memiliki ru'yah masing-masing apabila matla'nya berbeda-beda. Nah, jadi ada pendapat lain dari pendapat para ulama tentang beramal dengan masing-masing matla'. Wahtajju bima sabata an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu lam ya'mal bi ru'yati ahli Syam wa kana fil Madinah. Mereka, para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, berdalil dengan riwayat Abdullah bin Abbas bahwasannya beliau tidak beramal dengan ru'yahnya ahli Syam. Beliau tidak beramal dengan ru'yahnya penduduk Syam ketika itu. Wa kana fil Madinah, dan beliau ketika itu berada di Madinah, Abdullah bin Abbas di Madinah. Kemudian orang Syam mengatakan telah melihat hilal. Namun Abdullah bin Abbas tidak beramal dengan ru'yah hilalnya orang Syam. Wa kana ahlu Syam qad ra'ul hilal, dan ketika itu penduduk Syam telah melihat hilal. Lailatul Jum'ah, pada malam Jumatnya penduduk Syam telah melihat hilal. Wa shamu bidzalik fi ahdi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan mereka pun berpuasa karena sebab hilal tersebut pada zamannya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Amma ahlul Madinah falam yarauhu illa lailatul sabt. Adapun penduduk Madinah, mereka tidak melihat hilal kecuali malam Sabtu. Faqala Ibnu Abbas, maka berkata Abdullah bin Abbas, lama akhbarahu Quraib bi ru'yati ahli Syam wa siyamihim, ketika Quraib memberitakan kepada Abdullah bin Abbas tentang ahlu Syam, penduduk Syam yang telah melihat hilal dan puasanya mereka di hari Jumat. Nah, maka Abdullah bin Abbas menjawab, nahnu ra'ainahu lailatul sabti, kami melihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta narahu aw nukmilal iddah, maka kami akan tetap berpuasa sampai kami melihat hilal atau kami menyempurnakan bulan menjadi 30 hari. Maknanya beliau tidak beramal dengan ru'yahnya penduduk Syam. Wahtajja biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Atau beliau Abdullah bin Abbas juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah, berlebaranlah karena melihat hilal. Al-hadis. Wa hadza qaulun lahu hadzuhu min al-quwwah, dan pendapat ini yang kedua yang disebutkan oleh Syekh, juga adalah pendapat yang kuat. Wa qad ra'a al-qaulu bihi a'dha'u majlisi hay'ati kibaril ulama fil mamlakatil arabiyyati saudiyah. Dan telah berpendapat dengan pendapat ini, ya, anggota Dewan Majelis Ulama Kibar di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah, yaitu MUI-nya Saudi. Jam'an bainal adillati wallahu wali taufik. Mereka berpendapat dengan pendapat ini karena menggabungkan dalil-dalil yang ada. Wallahu wali taufik. Selesai dari pertanyaan yang kelima. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.